Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة رحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita pun bisa ijtima' berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, sekalipun di saat ini kondisi cuaca lumayan dingin, namun keberadaan kita di sini dalam rangka kita tafaqquhu fiddin, mudah-mudahan mendapatkan ganjaran yang lebih besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melanjutkan pelajaran kita dari membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa, salah satu karangan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau berkata, wa fi mu'jam at-Tabarani wa ghairihi min hadis Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma taffafa qaumun kailan wala bakhasu mizanan illa mana'humullahu azza wa jal al-qutra. Di dalam Mu'jam At-Tabarani dan selainnya dari hadis Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulnya SAW, tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan tidak pula mengelabui timbangan, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menahan kepada mereka turunnya hujan. Ya. Hujan akan tertahan disebabkan ulah dari perbuatan manusia. Mereka curang dalam menakar, curang dalam menimbang, ya, menyebabkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dhahara fi qaumin az-zina illa dhahara fihim al-maut. Dan tidaklah tampak pada suatu kaum perbuatan yang keji dari az-zina, melainkan akan tampak pada mereka al-maut, kematian. Naam, ini juga ya di kota-kota besar mereka banyak melakukan perbuatan al-fawahish, kekejian-kekejian wal-iyadubillah, sehingga hukumannya maka banyak akan mendapati kematian demi kematian. Wa ma dhahara fi qaumin ar-riba illa sallatallahu alaihim al-junun. Tidaklah tampak pada suatu kaum ar-riba, jual beli dengan riba atau muamalah dengan riba, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada mereka al-junun, kegilaan, akibat dari muamalah mereka yang salah, perbuatan-perbuatan mereka yang melanggar akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala dhahara fi qaumin al-qatlu yaqtulu ba'dhum ba'dho illa sallatullah alaihim aduwahum. Dan tidaklah tampak pada suatu kaum al-qatlu, pembunuhan, sebagian mereka membunuh sebagian yang lain, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan pada mereka musuh-musuh mereka. Naam. Padahal di zaman Nabi dan para sahabat, mereka ditakuti oleh musuh-musuhnya. Namun sekarang ini kaum muslimin di mana-mana direndahkan, di mana-mana dihinakan, hilang kekuatan mereka. Maka kalau kita telusuri, ternyata mereka telah melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran. Wala dhahara fi qaum amalu qaum Lut illa dhahara fihim al-khasaf. Dan tidaklah tampak pada suatu kaum amalan seperti amalannya kaum Lut, laki-laki senang dengan laki-laki, yang keluar dari arah fitrahnya, yang seharusnya laki-laki menikahi wanita, tetapi ini laki-laki berpasangan dengan laki-laki. Ya, melainkan akan tampak pada mereka al-khosaf, banyaknya tanah longsor, tanah longsor. Wama taraka qaumun al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar illa lam turfa a'maluhum wa lam yusma' du'a'uhum. Dan tidaklah suatu kaum meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, melainkan amalan-amalan mereka tidak diangkat dan doa-doa mereka tidak didengarkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tabarani dalam Al-Kabir nomor yang ke-10992, akan tapi min tariq Mujahid wa Tawus an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas wa Nahwi dan semisalnya, wa sahahu Al-Albani fi sahihi, disahihkan oleh Al-Albani dalam sahihnya nomor 107. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, maka di sini bisa kita mengambil faedah bahwa amalan-amalan kemungkaran tidaklah dilakukan seseorang melainkan akan mendatangkan keburukan. Baik dalam kehidupan dunia, terlebih dalam kehidupan akhiratnya. Maka masing-masing kita introspeksi diri, masing-masing kita melihat kondisi dirinya, sudah sejauh mana perintah yang dilakukan dan sudah sejauh mana larangan ditinggalkan. Ini harus menjadi renungan, terutama bagi kami yang menyampaikan hadis ini, demikian juga para pendengar sekalian. Jangan yang kita terus perhitungkan hasil dari perdagangan kita atau hasil dari pekerjaan kita. Tetapi ini juga lebih penting untuk selalu diperhatikan. Agar nantinya kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal di kemudian hari. kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan berakibat buruk baik untuk dirinya, demikian pula untuk yang lainnya. Wa rawahu Ibnu Abi Dunya min hadis Ibrahim ibn al-Ash'ath an Abdurrahman ibn Zaid an abih an Sa'id bih, dan diriwayatkan pula Ibnu Abi Dunya dari hadis Ibrahim ibn al-Ash'ath dari Abdurrahman ibn Zaid dari ayahnya dari Sa'id dengan yang semisal di atas. Wa fil musnad wa ghairihi min hadis Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, di dalam al musnad dan selainnya dari hadis Urwah dari Aisyah, dia mengatakan dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad khafazahu an-nafs, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pada dirinya gundah gulana. Fa araftu fi wajhihi an qad hafazahu syai'un. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya mengetahui dari raut wajahnya bahwa dia lagi mendapatkan gundah gulana. Fama takallam hatta tawaddu'a, maka Nabi tidak berbicara sampai kemudian beliau berwudu. Wa kharaja, lalu dia keluar. Falasiktu bil hujrah, falasaktu bil hujrah, maka saya, kata Aisyah, menempelkan diriku di dinding. Fasoidal mimbar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar. Fahamidallahu wa asna alaih, lalu kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala, kemudian dia mengatakan, ya ayyuhan nas, inna Allah azza wa jal yakulu lakum muru bil ma'rufi wanhau anil munkar qabla an tad'uni fala ujibukum wa tastansuruni fala ansurukum wa tas'aluni fala u'tikum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kalian, lakukanlah amar ma'ruf, demikian pula lakukan nahi mungkar, mencegah dari yang mungkar. Sebelum kalian berdoa kepadaku, pada akhirnya kalian tidak diijabai dan kalian meminta pertolongan kepadaku, maka tidaklah kalian diberi pertolongan dan kalian memohon kepadaku, maka kalian tidak diberikan, tidak diijabai. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad juz yang ke-6 159 dan Ibnu Hibban nomor yang ke-290 dalam kitabnya Ihsan, dan selainnya dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha Wa Hasan al-Albani fi Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2325. Ma'asyiral ikhwa rahimakumullah jami'an. Rasulullah SAW adalah panutan kita. Namun beliau juga kadang mendapatkan permasalahan-permasalahan yang mana yang menjadikan umatnya mereka terlena atau mereka lalai dari menjalankan agama-agama mereka, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada satu kebaikan melainkan Nabi SAW telahkannya kepada umatnya, dan tidak ada satu keburukan melainkan Nabi SAW telah menerangkan kepada umatnya. Wa qala al-Amri az-Zahid inna min ghaflatika an-nafsik wa iradik anillah an tara ma yaskhatu mashkhatullah fatatajawazuh wa la ta'mur fihi wa la tanha anhu khaufan mimman la yamliku nafsihi dar wa la naf'a. Berkata al-Amri az-Zahid, sesungguhnya termasuk dari kelalaianmu terhadap dirimu dan keberpalinganmu dari Allah, engkau melihat apa yang menjadikan murka Allah Subhanahu wa taala, tetapi anda mendiamkannya, anda membiarkannya. Padahal itu perkara yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, namun anda diam, ya, tidak menasihatinya, tidak menegurnya, tidak melarangnya. Wala ta'mur fih, anda tidak memerintahkannya. Wala tanha anhu, dan anda tidak mencegahnya. Karena anda takut dari orang tersebut, yang mana orang tersebut tidak memiliki pada dirinya madarat dan tidak pula naf'an, manfaat. Dilaporkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah Al-Auliya jilid yang ke-7, ke-8, halaman 284, dan Ibnu Abi Dunya dalam Al-Uqubat halaman 38, dari perkataan Abi Abdurrahman Al-Amri rahimahullah. Masyaallah ikhwa rahimakumullah. Maka kita selalu belajar untuk bisa memberikan yang terbaik kepada yang lain. Dan ketika seseorang diingatkan dari kelalaiannya atau diingatkan dalam suatu perkara yang dia lupa, maka sepantasnya yang diberikan peringatan tadi menerima dengan sebaik-baiknya. Dia mengucapkan jazakallahu khair, semoga Allah membalas pada anda kebaikan. Bukan yang sebaliknya, anda ini kayak syekh aja, anda ini kayak ustaz aja, anda ini kayak ini dan seterusnya. dalam rangka kita menjalankan hadis-hadis Nabi SAW, demikian pula perkataan para ulama. Ketika melihat saudaranya terjatuh dalam suatu kesalahan, diingatkan. Ketika temannya malas murojaah, diingatkan. Ketika temannya sibuk dengan perkara-perkara yang mubah, sementara di sana bertumpuk hafalan, bertumpuk materi-materi yang harus dikerjakan, diselesaikan. Nah, maka dia harus menerima, bahkan berterima kasih. Kalau tidak demikian, maka akan banyak pekerjaan yang belum selesai yang harus dia kerjakan. Seharusnya demikian. Ya, ketika mendapatkan peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan, dia terima dengan lapang dada, dengan baik. Sehingga akan berjalan program-program yang diatur dengan baik. Wa qala man tarakal amra bil ma'rufi wan nahyi anil munkar ma khafatan minal makhluqin nuzi'at minhu ta'ah walau amara waladahu aw ba'd mawalihi lastahaffa bihaqqihi. Dan Amri pun mengatakan, barang siapa yang meninggalkan al-amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik, wan nahyi anil munkar, dan meninggalkan untuk mencegah perkara-perkara yang mungkar karena takut dari makhluk, ya walaupun mungkin musyrifnya salah, dia takut untuk menegur sehingga dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan dicabut darinya at-ta'ah, ketaatan, walaupun dia memerintahkan anaknya atau sebagian pembantu-pembantunya, akan ringan haknya. Naam. Jadi saling ingat mengingatkan itu sangat penting untuk berjalannya semua program. Naam. Bukan malah ditantang, dilawan. Anda sudah berapa tahun berada di sini? Naam. Tapi dia berterima kasih karena untuk kemaslahatan dan kebaikannya sendiri. Wa dzakara al-Imam Ahmad fi musnadih min hadis Qais ibn Abi Hazim. Qala Abu Bakr As-Siddiq. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Qais ibn Abi Hazim. Dia mengatakan, Qala Abu Bakr As-Siddiq, berkata Abu Bakar As-Siddiq, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum tatluna hadil ayah, sesungguhnya kalian membaca ayat ini, wa innakum tad'unaha ala ghairi mawdi'iha, namun anda meletakkan ayat ini bukan pada tempatnya, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dolla idah tadaitum. Al-Ma'idah ayat 105. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara, jagalah diri-diri kalian tidak memadaratkan kalian orang-orang yang sesat apabila anda telah mendapatkan petunjuk. Wa inni samitu Rasulullah SAW yakul innan nasa idza ra'u adh-dhalim falam ya'khudhu 'ala yadayhi wa fi lafdhin idza ra'u al-munkar falam yughayyiruh aw syaka ay ya'ummahumullah bi'iqabin min indih. Kata beliau, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kezoliman atau melihat orang yang berbuat zalim namun tidak mengambil tangannya, yaitu mencegahnya. Dalam lafaz yang lain, apabila mereka melihat kemungkaran namun tidak merubahnya, mengingkarinya, maka hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab kepada mereka seluruhnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perlunya kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun di tempat-tempat kita seperti ini tidak menunjukkan atau tidak dipungkiri kalau saja di sana ada pelanggaran-pelanggaran syariat, ya mungkin remaja dengan remaji, ikhwan dengan akhwat, bisa saja terjadi, atau perkara-perkara yang lain, maka para orang tua, para wali santri dan yang lainnya agar mereka selalu mengawasi kondisi anak-anak mereka, mengawasi enam keluarga-keluarga mereka, karena syaitan akan terus berusaha berupaya bagaimana caranya orang-orang yang bertakwa mereka berpaling dari keimanan, sehingga kita jangan merasa aman. Tetap kita perhatikan, tetap kita ingatkan. Karena akibatnya ketika melihat kemungkaran didiamkan, tidak adanya nasihat, tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar, maka dikhawatirkan akan hancurnya negeri ataupun tempat tersebut. Wal iyadu billah. Jika melihat sesuatu yang perkara itu perkara yang mungkar, kalau dia tidak mampu untuk menasihati langsung, maka bisa dia memberitahu kepada yang berwenang, ya, berarti para pengurus, para asatidah, na'am, kemudian mereka menasihati sehingga akan menjadi baik kembali. Hadis tadi dikeluarkan Abu Dawud dalam kitab Al-Mulahim Bab Al-Amr wa Nahi halaman 4338 dan Imam Ahmad di satu halaman 7 dan selain keduanya, dan disebutkan Al-Bani dalam Miskatul Masabih halaman 5142. Wa dzakara al-Auza'i an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu qala. Sebutkan oleh Al-Auza'i dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ukhfiyat al-qati'atu lam tadurru illa sahibaha, wa idza dhaharat falam tughayyar saratil 'ammah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kesalahan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, maka ini tidaklah membahayakan kecuali pelakunya. Namun apabila dilakukan dengan terang-terangan, kemudian tidak ada yang merubah, dorotil ammah, maka madorotnya pun akan menjadi umum, akan menyeluruh. Dan kita dahulu telah membaca bagaimana perjalanan para nabi atau umat-umat terdahulu di saat mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, menentang nabi-nabi mereka, memusuhi nabi-nabi mereka, maka apa akibatnya? Allah subhanahu wa ta'ala turunkan azab, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hukuman kepada mereka. Tidak ada yang tersisa akibat dari perbuatan-perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Maka dari perjalanan umat-umat terdahulu ini menjadi ibroh, pelajaran bagi umat yang datang belakangan, sehingga mereka bisa memperbaiki diri, bisa melakukan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar, mencegah dari kemungkaran-kemungkaran. Dikeluarkan atau beron dalam Al-Awsat jilid 5 halaman 94 dan Ibnu Abi Dunya dalam Al-Uqubat halaman yang 40 dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, dan Syalbani mengatakan di dalam Dhaiful Jami maudhu palsu nomor 480. Namun hadis-hadis yang sahih sudah banyak kita bacakan sebelumnya. Wa dzakara al-Imam Ahmad an Umar bin Al-Khattab. Al-Imam Ahmad menyebutkan dari Umar bin Al-Khattab, tushakul qura an tukhraba wa hiya amirah. Kira kaifa tukhbar wa hiya amirah? Qala idza ala fujjaruha abraruha wa sada al-qabilatu munafiquha. Wa sada al-qiblata munafiquha. Hampir-hampir negeri itu dihancurkan, padahal dia amirah. Dia adalah negeri yang makmur. Dikatakan bagaimana dihancurkan, padahal negeri itu negeri yang makmur. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Idza 'ala fujjaruha abraruha." Apabila orang-orang yang fajir, orang-orang yang durhaka menguasai orang-orang yang baik-baiknya, dan orang-orang munafik, mereka menjadi pemimpin mengatur kabilah tersebut. Hal ini senada dengan sabda Nabi SAW, "Idza wusila al-amr ila ghairi ahli fantadhiru as-sa'ah." Apabila diserahkan suatu perkara yang bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Naam, orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat, mereka menguasai orang-orang baiknya. Orang-orang munafik menjadi pemimpin mengatur kabilah-kabilah. Nah, maka walaupun negeri itu negeri yang makmur, naam, karena kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran yang ada, maka negeri-negeri mereka sangat-sangat mengkhawatirkan. Sebutkan dalam satu, dikeluarkan oleh Ibn Abi Dunya dalam Al-Uqubat nomor yang ke-44 dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mauqufan alaih. Wa dzakara al-Auza'i an Hassan ibni Atiyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Sayadharu shiraru ummati ala khiyariha hatta yastakhfa al-mu'min fihim kama yastakhfa al-munafiq fina al-yawm." Disebutkan Al-Auza'i dari Hassan ibni Atiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tampak syiraru ummati, ya, orang-orang yang jelek dari umatku terhadap orang-orang yang baiknya, sampai orang-orang mukmin tersembunyi di kalangan mereka. Sebagaimana tersembunyinya orang-orang munafik di kalangan kita pada hari ini. Yaitu disebutkan di zaman Nabi SAW. Ma'asyarul ikhwa rahimakumullah. Maka ketika orang-orang jahatnya, orang-orang buruknya, mereka telah melakukan kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan, maka sangat-sangat membahayakan akan negeri-negeri mereka. Dikeluarkan oleh Ibn Abi Dunya dalam Al-Uqubat halaman 45. Wa dzakara Ibn Abi Dunya min hadis Ibn Abbas irfahu qala, "Ya'ti zamanun yadhubu fihi qalbul mu'min kama yadhubul milh fil ma'." Qila, "Mimma dzaka ya Rasulullah?" Qala, "Mimma yara min al-munkar la yastati' taghyirahu." Taghyiruhu. Disebutkan Ibnu Abi Dunya dari hadis Ibnu Abbas yarfa'uh Ya, merofakannya, dia mengatakan akan datang suatu zaman yang mana hati seorang mukmin ya akan larut sebagaimana larutnya garam di dalam air. Dikatakan, mengapa hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, dari orang-orang yang melihat kemungkaran namun mereka tidak mampu untuk merubahnya. Naam, jadi kemungkaran ini memang kita berupaya untuk kita menanggulanginya. Naam, karena itu tadi sangat berbahaya dalam kehidupan masyarakat akan turunnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kami menghimbau kepada diri kami dan saudara-saudara kami agar kita semangat dalam menimba ilmu. Karena dengan ilmu tersebut kita akan bisa mengenali mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Yang ma'ruf terus kita galakkan dan yang mungkar terus kita cegah. Kita merubah. Naam, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dan negeri-negeri kita kebaikan yang banyak. Wallahul muwaffiq. Ini yang bisa kita baca, semoga bermanfaat. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.